Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna laula linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati arhaminallah wa iyyakum. Alhamdulillah nashkuru jalla sya'nu ala ni'amihi wa min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala liqa'una fi hadhihi as-sabah al-mubarakah insyaallah ta'ala. Dan dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, mana kita bisa melanjutkan kajian kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan sekarang masuk pada faslun fi adabil mu'asyarati wan nadhari fima ala zawad ya wan nadri fima ala jauzi wa fima ala jauzah. Pasal tentang adab-adab pergaulan, ya, artinya muasal pergaulan, artinya hubungan suami istri. Wa nadri fi ma'ala zauj, dan tanggung jawab atau perhatian atas atau kewajiban, memperhatikan kewajiban suami dan kewajiban istri. Naam. Amma zauj, adapun kewajiban suami ya pada istrinya, fa alaihi mura'atun al-i'tidal wal adab fi 12 amran, maka padanya mesti memperhatikan ya keseimbangan dan adab pada 12 perkara. Ya, ada 12 perkara yang harus diperhatikan oleh suami dalam pernikahan. Al-awwalu, yang pertama, al-walimatu fa innaha mustahabbatun. Yang pertama adalah walimah, walimatul urs, walimah pernikahan, dan hukumnya adalah sunnah, hukumnya sunnah. Maka hendaklah bagi orang yang menikah, maka baginya disyariatkan untuk memberi makan, mengundang makan kepada saudaranya sebagai tanda syukurnya atas rezeki Allah subhanahu wa ta'ala atau nikmat Allah yang terlihat pernikahan. Juga untuk menjelaskan kepada saudaranya bahwa dirinya adalah menikah, telah menikah. Ya. Maka ini sangat disunnahkan. Ya. Dan sunnah itu amalan yang dengannya akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sunnah itu sesuatu yang diperintah oleh Allah atau oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Fala natrukuha, maka tidak boleh kita meninggalkannya ya tahawunan, untuk merendahkan dan meremehkan. Wa badun nas, dan sebagian manusia itu bila perintah itu berupa anjuran, maka banyak di antara kita meninggalkannya. Kalau ini kan hanya sunnah. Bila perintahnya adalah sunnah, maka kemudian kita meninggalkannya. Fahada fahmul khati ala makna sunnah. Ini makna pemahaman yang keliru dari makna sunnah. Masya Allah. Jazakallah khair. Saya padahal di rumah itu dah minum banyak air putih. Memang lagi waktunya gini kayaknya. Tapi mudah-mudahan dengan ini lancar ya. Bismillah. Jadi bagi yang menikah atau mau menikah, hendaklah mempersiapkan diri untuk walimah. Dan walimah sesuai dengan kemampuan ya, keuangan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, tidak harus mewah. Juga tidak terlarang mewah. Yang penting tidak ada unsur yang dilanggar dalam walimah tersebut. Ya. Dan inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu wasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam padanya. Yang kedua apa? Idza da'aka fa'ajib. Apabila dia mengundangmu, aida'a ilal walimah. Apabila dia mengundangmu pada walimah, maka apa? Penuhilah undangannya. Wajib datang. Kecuali punya udur. Nah, di sini adalah amalan yang disunnahkan. Dan ini perkara yang sudah dipahami oleh kaum muslimin. Bahwa walimah adalah perkara yang dianjurkan. Atau sangat dianjurkan. Maka tidak layak bagi kita meninggalkannya dalam rangka meremehkannya. Kecuali memang tidak punya kemampuan dan yang lain-lainnya, maka ini tidaklah menjadi soalan baginya. Tetapi juga dengan hukum sunnah ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa walimah tidaklah wajib. Walimah tidaklah wajib. Walau memang sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Karena Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, "Aulim walau bisyatin, walimalah engkau walau hanya dengan satu ekor domba." Ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya walimah adalah wajib. Tapi jumhur ulama hadis ini tidak membawa kepada kewajibannya, tapi adalah sunnah yang dianjurkan. Ya. Yang kedua, husnul khuluqi ma'az zawjat. Yang kedua, kewajiban suami adalah baik akhlaknya kepada para istri-istrinya. Di sini disebut zawjat, bukan satu istri, tapi istri yang banyak. Ya. Hendaklah punya akhlak yang baik kepada istri-istrinya. Ya, kalau satu istri, ya satu istri saja. Berbaik akhlaknya kepada istrinya tersebut. Kalau dua, ya baik kepada istri-istrinya. Dan seterusnya. Ya. Maka seorang suami hendaklah punya perangai yang baik. Karena dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan pemimpin itu harus memiliki karakteristik perangai yang baik. Pemimpin yang baik akan dicintai oleh masyarakatnya. Begitulah suami yang baik akan dicintai oleh istri dan anak-anaknya. Ya. Dan istri kita serta anak-anak kita, dia akan melihat sikap suaminya, sikap daripada figur seorang bapak, seorang suami itu. Ya. Maka kita mesti memiliki perangai yang baik. Jika sudah menikah, maka harus bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Karena itu akan ditiru oleh istrinya atau ditiru oleh anak-anaknya. Ya. Maka di sini harus memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Asalis yang ketiga adalah ihtimalil adha min huna liqusuri aqlihinna. Yaitu bersabar dengan rintangan-rintangan atau ya ada, ada itu apa sih? Rintangan kan? Sabar atas rasa sakit atau beratnya rintangan dari hunna, dari mereka para wanita, dari istri-istri kita. Kenapa? Likusri aklihinna. Karena wanita itu kurang akalnya. Ya, kurang akal di sini bukan berarti wanita enggak ada yang cerdas, bukan. Karena wanita itu lebih dominan dengan perasaannya, tidak dengan akalnya. Ya. Maka kita mesti memiliki apa? Kesabaran. Ya, dari perangai mereka yang kadang kurang menyenangkan. Dari perangai mereka yang kadang membuat kita apa? Ingin marah dan semisalnya. Karena mereka adalah makhluk, memang Allah ciptakan kurang akal-akal mereka. Mereka berucap tidak dengan akal, berucap tidak dipikir dulu, tidak dipahami dulu. Ya, apalagi kepada suaminya. Ya. Mungkin pada orang lain dia bisa menahannya. Tapi pada suaminya dia enggak. Ya, walau suaminya telah berbuat banyak kebaikan dan menuruti keinginannya. Begitulah wanita. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istausu bin nisa'i khaira. Ya, kewasiatan para kalian agar berbuat baik kepada para wanita. Fa innahunna khuliqna min dila'i a'waj. Karena sungguhnya mereka para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in a'waja ma fi dila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dan tulang rusuk itu apa? Bengkok ya, yang paling ya ini yang paling karena paling kecil kan, paling pendek maka semakin bengkok. Fa in dahabta tuqimahu kasartahu. Ya. Kalau seandainya engkau ya, berusaha untuk meneruskannya dari tulang yang bengkok itu, kamu berarti kamu mematahkannya, sudah tabiatnya bengkok. Kamu coba luruskan dia, maka menjadi apa? Patah. Wa in taraktahu lam yajal a'waj. Kalau kamu biarkan dia seperti adanya, maka dia akan semakin bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka wasiatkan pada kalian hendaklah berwasiat berbuat baik pada wanita. Ini maknanya bahwa seorang suami harus bisa menjadi teladan kepada istri-istrinya, ya. Karena wanita itu memang tabiatnya begitu. Maka dinasihati pelan-pelan, diluruskan pelan-pelan. Bila sekaligus ya mencoba meluruskannya, menekannya, maka dia akan patah, dia akan bersedih, dia akan murung, dan dia tidak sanggup bersama kita. Tapi kalau kita membiarkan dia sebagaimana adanya, tidak memberikan nasihat, tidak mengajarkannya, tidak menjadi panutan, ya maka dia akan bengkok seperti itu. Intinya dalam hadis ini bahwa seorang suami harus menjadi pendidik bagi istrinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa'lam annahu laysa husnul khuluqi ma'al mar'ati kafal ada'a anha. Ketahuilah bahwa bukanlah kebaikan akhlak seorang suami itu bersama istrinya itu mesti terlepas daripada rasa sakit yang timbul dari istri-istri kita itu. Ya. Jadi seorang yang akhlaknya baik, berusaha berperangai baik kepada istrinya, ini tidak lepas daripada sakit, ya, dari omelan istrinya, dari apa namanya, ya watak istrinya. Bal ihtimalul ada' minha. Bahkan dia akan mendapatkan rasa itu. Jadi dia harus bersabar dengan itu. Wal hilmu ala tishiha wa ghadbiha. Dan hendaklah dia santun atau lemah lembut terhadap emosinya dan kemarahannya. Iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihaini min hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu ana azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yuraji'na wa tahjurahu ihdahunna al-yawm ila al-lail wal hadis mashhur dalam sahih Bukhari juga sahih Muslim dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngambek ya dan mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam diamkan ihdahunnal yaum ilal lain siang sampai malam ya wal hadis mashhur hadis ini terkenal kata Ali bin Qudamah ini adalah dalam hadis Bukhari juga hadis Muslim. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qudamah rahimahullah taala ingin mengajak kita para suami untuk memiliki kesabaran terhadap sikap para istri-istri kita, ya. Di antaranya adalah kita siap menerima sesuatu yang menjadi tabiat mereka. Ya, mungkin mereka sering ngambekan, mungkin mereka juga entah apa tidak tahu yang diinginkan, ya, dan yang lain-lain macam-macamnya. Maka di sana kita tidak selamat daripada yang seperti ini dari seorang wanita. Maka mesti bersabar, bahkan berusaha untuk ya lembut kepadanya pada emosinya, pada kemarahannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal ini. Orang yang paling mulia pun pernah mengalami ini terhadap istri-istrinya. Pernah didiamkan oleh istrinya sehari semalam. Allahu Akbar. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bersabar dengan itu. Ya. Namun demikian tidak berarti kemudian seorang wanita boleh demikian atau sengaja berbuat demikian. Nanti didengar oleh para wanita ini, istri Nabi boleh begitu pada Nabi, maka saya boleh juga dong pada istri saya. Tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Ya. Karena ini nasihat kepada para suami. Ketika pada istri tentunya berbeda lagi. Karena yang dicari adalah kebaikan-kebaikannya. Ya. Bukan bolehnya seorang berbuat kedoliman-kedoliman. Ini keberapa? Ketiga. Nah, itu yang jadi para suami nih. Perhatiin baik-baik kata Al-Imam Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan ini bukan mudah, ini berat, ikhwan. Ya, untuk kita sabar dengan apa namanya, dengan istri-istri kita. Ya, kalau dapat istri yang qanaah, istri yang penurut, istri yang stabil, itu enak. Ya. Istri si Rasul jelas stabil mereka itu. Gak ada yang stres kan? Loh, kalau nanti dapat istri yang stres misalnya. Berusaha untuk sabar. Berusaha untuk sabar. Ya. Ar-Rabi yang keempat. Ayula'ibuha wa yumazihuha. Daklah engkau bermain-main. Artinya bermesraan, bercumbu dengan istri-istrimu. Ya. Waqad sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak lari, lomba lari, sabaqatin lomba berlari. Dengan istrinya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nikahin Aisyah usia berapa? Rasulnya berapa tahun? 50-an. Istrinya berapa? 9 tahunannya. Mungkin usia lebih dari 9 tahun ketika dia lari itu. Dan Rasul tentunya lebih dari 50 tahun. Rasulullah SAW ngajak lari. Usia dia sudah segitu. Nah, romantis Nabi SAW. Allahu Akbar. Kenapa ini turun dia? Senggol ya. Gempa. Ya. Nah demikian nak mencoba antum untuk berlari sama istri antum. Kapan ada lomba lari belum? Kayak belum pernah ya. Cobalah lari pagi di top 100 atau di SP. Ya. Biar lebih akrab, lebih mesra seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya, ya. wa kana yula'ibu nisa'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau, bermesraan, bermain-main dengan istri-istrinya. Bukan hanya Aisyah saja, juga istri-istri yang lainnya. Wa qala li Jabirin, Nabi berkata kepada Jabir bin Abdullah, hala biqran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu enggak nikahin yang gadis saja, hai Jabir? Kamu bisa bermain-main dengannya, dia pun bisa bermain-main denganmu. Artinya dia bisa bermesraan denganmu, gitu. Nah, karena gadis kan begitu, ya maunya yang romantis-romantis. Ya, cuma kadang-kadang kitanya sudah usia udur, sudah sulit untuk romantis, gitu ya. Berusahalah untuk romantis seperti romantisnya Nabi SAW pada Aisyah. Jarak yang sangat jauh ini, seorang suami harus memposisikan dirinya, tahu bagaimana sikap dan karakter dari pasangannya. Ya. Wadalika ayyakuna, wadalika ayyakuna dalika biqadarin. Dan hal itu dilakukan dengan kemampuannya. Artinya tidak melampaui batas. Nabi SAW hanya ngajak berlari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang awalnya Rasul kalah. Di awal-awal lomba lari kalah tidak? Kalah karena Aisyah masih langsing. Masih gesit. Rasulullah SAW kemudian beberapa tahun kemudian mengajak lomba lari Aisyah, dan Aisyah kalah ketika apa? Badannya mulai gemuk, badannya mulai besar. Ya, biasanya wanita begitu memang. Kalau sudah nikah awalnya langsing, kalau sudah nikah ya beberapa tahun kemudian berubah, ya wajar. Begitulah. Ya, istri Nabi pun demikian. Ya. Wala yanbasitu fi di'abati ila an tasqata haibatahu bil kulliyah indal mar'ah. Tapi dalam bermain-main dengan istri-istri kita, dalam bersenda gurau dan yang lain-lainnya, ini jangan sampai melampaui batas yang akan menjatuhkan apa? Kewibawaan kita di hadapannya. Wanita ini memang unik ya. Begitu kita bercengkrama dengannya dan seterusnya, kemudian dianggap kita seperti itu, nanti dia merasa apa? Iya, melonjak begitu. Kurang wibawa kita di hadapannya. Maka yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan takarannya. Balyam bagi ayak sudah tarik on iktisad. Tapi hendaklah dia mengambil jalan yang sederhana saja, yang seimbang saja. Wa qad ruwayna an Umarin radhiyallahu anhu annahu ataba ala ba'd umalihi. Sungguh telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau telah yang menyalahkan sebagian pekerjanya. Yang namanya bos, majikan, controlling pekerjaan, kemudian ada sebagian pekerjanya yang mungkin kurang bagus kerjanya, dia salahkan, dia marahin sedikit di situ. Maka apa kata istri Umar di sini? Ya, fa kalimatuhu imra'atu Umarin radhiyallahu anhu fihi. Maka istri Umar menimpali ketika melihat hal itu. Istrinya ini apa namanya? Berucap, ngomonglah kepada Umar saat dia marah, di hadapan Umar saat marah itu. Fa qalat, ya, dan dia mengatakan, ya Amirul Mukminin bima wajadta alaih. Wife, ya, walaupun istrinya, karena dia seorang penguasa, tapi bagus istrinya. Ketika dia di hadapan orang lain, kan ini istrinya ngomong di hadapan pekerjaannya. Maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai penguasa orang-orang yang beriman, bima wajadta alaih. Ya. Kenapa engkau berkata demikian gitu loh? Kenapa kamu nyalah-nyalain siapa? Pekerjaanmu. Maka Umar marah. Umar mengatakan apa? Qala ya aduwatillah, wahai musuh-musuh Allah. Aduwatillah itu, wahai wanita musuh-musuh Allah. Wa fima anta wahada? Apa urusanmu antara dirimu dengan si apa namanya? Para pembantu itu, para pekerja itu. Inama anti innama antil lu'batun yul'abu biki summa tatrukin. kamu ini kepada istrinya hanyalah seorang yang bisa dimain-mainkan. Kamu ini seperti permainan yang dimainkan oleh seorang, kemudian kamu akan ditinggalkan. Nah, dari kisah ini khotal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, tipe wanita kadang seperti itu. Hatta amir mukminin saja tidak lepaskan ya dari apa? Di hal yang seperti ini. Walaupun ini kisahnya tidak disebutkan dari mana ya. Tapi kita ambil hikmah dari ini bahwa kadang seorang wanita bila hilang wibawa kita di hadapannya, maka dia akan mencampuri urusan kita, apalagi dalam kemarahan kita, apalagi dalam sesuatu yang kita sedang berbicara dengan orang lain. Maka istri tidak boleh ikut campur dalam hal itu, pura-pura dia tidak dengar. Jadi kalau dia mau menasihatinya, maka menasihatilah apa? Di belakangnya. Tak boleh suaminya sedang marah kepada orang lain, kemudian dia berbicara di depan orang itu, maka menjatuhkan kewibawaan suaminya. Ya. Nah, ini dia. Ya, maka saudaraku yang dekat Allah Subhanahu wa taala, ini agar kita juga menjaga diri kita walau sama istri kita. Ya, walau sama istri kita. Ya. Tapi ya ini yang tahu kan kita sendiri para suami, bagaimana karakter istri kita. Ya. Kalau karakter istri kita adalah orang yang memang berpemahaman agama baik, dan dia bisa mengetahui ya kondisi suaminya, dia paham suaminya demikian, maka tidaklah mengapa. Tapi berusaha tetap menjaga wibawa di hadapan istrinya. Walaupun suami dan istri itu ya apa artinya? Ya sudah bebas kan. Tapi bagaimanapun dia tetap istri harus menghormati, menghargai sang suami. Maka suami berbuatlah agar terus dihormati oleh istri-istrinya. Ya. Kemudian yang kelima, al-khamis, yang kelima. Al-ihtidalu fil ghirah, yaitu adil atau seimbang di dalam rasa cemburu. Ya. Wa huwa alla yataghaffal an mabadi'il umuri allati yukhsha qawailaha. Yaitu hendaklah dia tidak lalai dari perkara-perkara yang penting, yang mulia, yang dikhawatirkan akan lalai darinya. Wala yubalik fi isati adhan, tidak boleh melampaui batas dalam rasa buruk sangka. Ya. Jadi perkara-perkara yang i'tidal dalam ghirah, artinya seimbang dalam kecemburuan, ini penting. Karena betapa banyak seorang itu rusak rumah tangganya dikarenakan apa? Cemburu yang tidak seimbang. Cemburu buta. Dan ini perkara yang penting yang tidak boleh dilewatkan oleh kita. Kita mesti khawatir pada perkara ini. Maka saya mengatakan, apa sih perkara yang penting yang dengannya kita mesti seimbang dalam cemburu? Wala yubalik fi isaatil dhanni. Jangan melampaui batas dalam berburuk sangka kepada pasangannya. Waqad daha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayat ruqa rajul ahlau lailan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mengetuk pintu istrinya dalam malam hari. Ini berbahaya. Ya. Artinya bahwa cemburu itu harus dimanajemen juga dengan baik. Maka kadang kalau kita punya pasangan yang cantik, yang jelita, pokoknya mantap lah, 9 sampai 10 nilainya misalnya, itu kadang tidak membuat tentram juga buat diri antum, was-was juga. Kenapa? Cemburu yang tidak stabil tadi. Istrinya kemana dikit dicurigain, atau kebalikannya, suaminya kemana dikit dicurigain. Semua diperiksa. Ya, semua diteksi. Kalau bisa, kalau ada alat, pasang di bajunya, mana dia pergi. Ini terlalu melampaui batas. Kadang KDRT terjadi gara-gara ini, keributan terjadi gara-gara yang seperti ini. Ya harusnya rumah tangganya menjadi senang dengan pasangan yang cantik jelita, yang tampan rupawan, tapi ternyata menjadi bumerang. Tenang, sebab kalau antum kurang ganteng, tidak selamanya ya orang cantik itu bahagia dengan orang yang ganteng. Tidak selamanya. Ya. Tidak selamanya orang yang ganteng bahagia dengan yang cantik, tidak selamanya. Ya. Dan banyak orang-orang yang kadang suaminya wajahnya begitu, istrinya jelita, aman-aman saja. Atau sebaliknya, suaminya ganteng rupawan, istrinya pas-pasan wajahnya pas-pasan. Tapi hatinya luar biasa, kan gitu ya. Subhanallah, dia selamanya. Karena pada dasarnya, orang itu akan merasa tentram dengan perangai, dengan husnul khuluq, baiknya akhlak. Ya. Jadi dia merasakan ketentraman di dalamnya. Maka milikilah rasa itu. Baiknya akhlak, kemudian mengayomi istri, dan seterusnya. Maka ini akan akan langgeng insyaAllah. Orang akan betah bersama kita. Ya. Kadang kita melihat, ini cantik penyanyi, itunya ganteng, kenapa? Kenapa berpisah? Kenapa ribut terus rumah tangganya? Ya mungkin salah satunya adalah tidak seimbang dalam masalah apa? Kecemburuan. Ya. Ini juga masalah akan membuat orang bosan dalam rumah tangganya. Pertengkaran gara-gara itu melulu gitu. Maka akhirnya apa? Jalan terbaik adalah berpisah, ya. As-sadis yang keenam. Al-i'tidalu fi nafaqati wa qasdi dunal israf wa taktir. Yaitu berimbang, adil di dalam nafkah. Ya. Wal qasd artinya dan keinginan, ya. Artinya giliran tanpa harus melampaui batas atau boros dan tidak juga pelit kikir. Jadi kita dalam memberikan nafkah itu yang standar-standar aja, artinya yang biasa-biasa aja, berimbang. Tidak melampaui batas. Karena seorang istri apabila dimanjakan dengan yang melampaui batas, maka dia mengajarkan kepada istri untuk boros. Ya, dan ini tidak baik. Ini tidak baik. Tidak baik pertama, bahwa memang hidup di dunia ini bukan untuk itu, tapi untuk kesederhanaan. Nabi SAW pernah kok digugat oleh para istrinya. Karena istri Nabi tahu Nabi itu kaya raya. Tapi Nabi hidup sederhana. Istrinya banyak. Semua hidupnya sederhana. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menangis, artinya mengatakan, ya Amir, ya Rasulullah, orang yang dimuliakan Allah, kau pemimpin umat Islam, tapi engkau tidur dengan tikar yang usang. Subhanallah, tikar yang usang. Maka Rasul mengatakan, apalah kamu ini wahai Umar, ya, karena Rasul tidak mencintai dunia. Dan istri Allah subhanahu wa ta'ala pernah akan meminta itu. Istri saya Nabi minta kepada Nabi demikian, kan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul s.a.w. ya sebagai suami, oke, tidak masalah. Menerima keriduan istri-istrinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya. Menegurnya. Ya. Nah, maka yang seperti ini, sampaikan Allah ancam istri-istri Nabi, kan. Kalau kamu mau tetap di seperti itu, Allah akan gantikan kalian. Ya, gantikan istri Nabi dengan yang lebih cantik dari kalian, yang lebih taat daripada kalian, yang lebih baik dari kalian. Subhanallah. Ini ajarkan, jangan ajarkan istri kita untuk berlebihan dalam pemberian. Kedua juga, bila suatu saat kita dalam kesulitan mendapatkan harta, maka istri kita belum tentu siap untuk dikurangi jatahnya. Iya kan? Jatah biasa sebulan sekian juta. Ditambah mau dia. Kurang mau enggak? Enggak mau, nanti dicurigai. Ayo, ngapain ini? Kemana separuhnya? Kemana seperempatnya? Jangan-jangan punya istri lagi. Udah macam-macam. Iya kan? Tapi juga tidak sebaliknya, kikir. Enggak juga pelit dalam nafkah. Irit banget, padahal ada, diirit-irit gitu. Istrinya kurang, tidak boleh. Ya, yang sederhana tapi tidak juga apa namanya? Tidak kekurangan. Ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan makan mereka, bagaimana apa namanya? Anak-anak mereka. Ya. Ya, boleh juga memberikan lebih sedikit untuk dia tabungkan, bagus. Ya. Kemudian dalam giliran juga demikian. Wah, berarti ini istrinya enggak satu, ikhwan. Istrinya enggak satu ini. Semua ini di sini tadi di depan disebutkan dan yang kedua, husnul khuluqi ma'a jawzat. Baiknya akhlak bersama para istri-istri. Bukan satu istri. Yang di sini adil juga dalam giliran, ya, antum yang satu ini. Bukan pembahasan di sini kayaknya. Kemudian wala yambagi lirrajuli ayasta'thara an ahlihi bita'ami thayyibi fa inna dhalika mimma yughiru sadri. Jadi tidak boleh juga, tidak seharusnya seorang suami itu dia makan enak, ya, minum enak, makan enak sendirian, artinya di belakang keluarganya. Jadi kalau di rumahnya ngajarin sederhana gitu, kita itu hidup sederhana. Melampaui batas itu tidak bagus. Dalil keluar, kul wasrob wal wasbatasat dafi ghairi israfin wala ghilin. Makan, minum, berpakaian, jangan melampaui batas. Nah, gitu kan? Innal mubadirina kana ikhwanu syayatin. Macam-macam lah dalil yang seperti ini. Pasti luar makan enak, ah. Sendirian makan enak di rumah makan. Maka ini akan menyesakkan dada istri kita, menyesakkan dada anak-anak kita dari keluarga. Tidak boleh. Bahkan sebaik-baik kita mesti makan bersama keluarganya. Kalau antum, ini sebenarnya kebiasaan ya. Kalau antum sering biasa makan di luar, tidak di rumah, maka biasa makan di luar. Dan jarang makan di rumah. Tapi kalau orang sering makan di rumah, selapar apapun dia di luar bisa makan, tidak terbiasa, dia akan makan di rumah. Begitu. Merasa makan sendirian, itu kayaknya enggak nikmat. Mesti makan bersama dengan keluarganya. Tapi dalam satu kesempatan, tidak mesti terus demikian. Ya antum kalau sudah lapar, pulangnya masih lama, gitu, ada kegiatan yang lain, ya makanlah. Ya. Artinya kita melihat kondisinya. Namun dalam hal ini, fatal iman yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga yang bahagia, di antara keluarga yang bahagia, itu di antara adalah sering makan bersama keluarganya. Makan bersama siapa? Keluarganya. Ada ketentraman di sana. Ya. Maka daripada itu, makanlah kalau istri kita sudah masak. Ya, makanlah bersama istri kita. Makanlah bersama anak-anak kita. Dan dalam itu ada pendidikan. Ada kebersamaan keluarga. Anak merasa diperhatikan oleh ayahnya. Istri pun demikian. Dan dalam makan itu kan ada tarbiyah yang bagus. Bisa satu nampan bersama. Ya kan? Kita, istri kita, anak-anak kita bisa makan bersama. Jadi kita bisa mengajarin bagaimana cara Rasul mengajarin makan. Ya kan? Baik cara duduknya, cara makannya, bagaimana adabnya, gitu kan? Subhanallah. Ya ini ada kebaikan-kebaikan. Ya. Maka, ya apabila seorang ayah itu dekat dengan anak-anaknya, maka akan melahirkan anak-anak yang stabil. Anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia, minimalnya stabil. Tidak goncang apa namanya? Pikirannya, tidak goncang hatinya. Ya. Ini kehebatannya seorang bapak. Ya, seorang ayah. Maka seorang ayah hendaklah dekat dengan anak-anaknya, bukan hanya seorang ibu. Bukan hanya seorang ibu itu pasti dekat dengan anak-anak mereka. Tapi ayah juga demikian. Dengan sibuk apapun kegiatan kita, berusahalah menyentuh mereka. Ya, apakah sebelum berangkat atau setelah berangkat, gitu ya. Menyentuh mereka. Kalau belum berangkat, mau berangkat kegiatan misalnya, tanya dulu, mana pulang-pulang-pulang anak-anak disapa. Ayah mau pergi ya. Seperti itu. Nah, kalau kebiasaan seperti ini, kalau antum punya kebiasaan seperti ini, anak-anak kita itu ketika kita mau pergi, dia akan datang kepada kita. Salaman dulu, peluk dulu. Itu memberikan apa namanya? Memberikan ketenangan jiwa pada anak-anak kita. Bahwa ayahnya sangat perhatian. Nah, pernah terpikir tidak? Tidak. terasa enggak oleh antum ini para suami? Ketika antum enggak ada, anak antum pernah nanya enggak? Ada seharian misalnya enggak ada gitu, enggak pulang gitu. Atau apalagi lebih 2 hari gitu. Anaknya pernah nanyain enggak? Istrinya pernah nge-SMS enggak? Anaknya tanya atau nangis misalnya gitu, ada enggak? Kalau enggak ada musibah antum nih, enggak dicintai, enggak dinanti oleh anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita kayak gitu sama kita, ngapain kita punya anak, ya kan? Itulah harta terbesar kita adalah anak kita. Udah tua, kita udah mati, kita enggak butuh harta mereka, enggak butuh jabatan mereka. Yang kita butuhkan bagaimana kerinduan mereka dengan kita, dengan doa-doa mereka. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Ya. Masya Allah, ya. Nah, ketika kita sedang sibuk di luar bisnis, dakwah, apapun bentuknya, anak kita, istri kita telepon, ya, sibuk ya, sebentar nih, si Anu nangis, ah, apa-apa, angkat saja, atau tunggu sebentar nanti ayah telepon, gitu. Ya, jadi jangan di masa disibuk, jangan marahin istrinya, masa kamu gitu aja nggak bisa beresin. Kalau sudah kayak gitu, nanti istrinya gak usah. Nanti apa namanya anaknya ketika itu gak usah diteleponin lagi. Nanti anaknya merasa ya bapaknya tidak suka, gitu ya. Nah ini penting bagi kita ya. Jadi harus adil di dalam memberikan nafkah. Ya bila ini istri-istrinya lebih dari satu juga giliran. Apa namanya tidak melampaui apa? Tidak melampaui batas dalam apa? Dalam nafkah yang lainnya. Ya sesuatu yang melampaui batas itu enggak baik ya. Semua yang melampaui batas tidak baik. As-sabiq yang ketujuh, ayat ta'allamal al-mutajawwij min ilmil haidi wa ahkamihi. Hendaklah seorang yang berumah tangga dan sudah menikah, hendaklah dia mempelajari tentang ilmu haid dan hukum-hukumnya. Jadi para suami juga harus tahu tentang bagaimana haid dan hukum-hukumnya. Mayyadri bihi kaifa mu'asyaratil haid, sehingga dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan wanita yang sedang haid. Uyalqana hal i'tiqadus sahih, dan juga mengajarkan kepada mereka istri-istri kita akidah yang benar. Wa yazilu an qalbiha kull bid'atin in kanat, dan mesti memberesi, membersihkan semua kebid'ahan pada istri-istri kita dan keluarga kita apabila ada. Wa yu'allimuha ahkama shalah wal haid wal istihadah, mengajarkan pada istri kita hukum salat, hukum haid, hukum istihadah. Wa yu'arrifuha ya fa annaha idza inqata adamuha qabla al maghrib bi miqdar raq'atin fa 'alayhi adh-dhuhr wal 'ashr, dan dia juga harus tahu ya bagaimana seorang wanita apabila terputus darah haidnya sebelum maghrib dengan ukuran satu rakaat saja, artinya sebelum habis waktu maghrib, waktu asarnya, ya maka wajib baginya salat duhur dan asar. Sebaliknya, wa idza inqata adamuha qabla subhi bi miqdar raq'atin fa 'alaihi qada'il maghrib wal isya. Alasannya seorang wanita terputus darah haidnya, selesai darah haidnya sebelum waktu maghrib, waktu subuh, mendekati subuh. Kalau seandainya orang sholat isya itu satu rakaat saja sebelum subuh, maka itu wajib baginya sholat maghrib dan isya, karena masih mendapatkan waktu apa? Bersihnya mendapatkan waktu isya. Ya, karena sholat. Kenapa waktu maghrib juga? Karena maghrib dan isya waktu yang bisa dijamak. Kenapa waktu duhur dan asar? Karena keduanya bisa dijamak. Ya. Nah ini para lelaki, para suami harus tahu. Ya. Ah, udah paham belum nih haid-haidan? Oh, katanya lah ini urusannya ustaz. Urusannya ustaz. Ya minimalnya kalau kita belum mampu di sini, ya suruh istri kita itu pulang belajar, ikut kajian. Sehingga dia bisa mengerti kalau antum sibuk di dunia antum karena mencari nafkah dan seterusnya, waktu terbatas untuk mengajari, maka ya ajarkan dia untuk datang ke majelis ilmu. Dan insyaallah di Batam ini luar biasa untuk kajian-kajian, baik kajian ikhwannya atau kajian akhwatnya, sangat banyak di setiap perumahan ada, masyaallah luar biasa. Maka Datangkan istri kita pada kajian kalau kita enggak bisa mengajarinya. Tapi yang terbaik yang bisa mengajarin siapa? Suaminya. Maka dengan hal ini, ya, belajar, antum mulai belajar semua. Jangan dibagi, jangan, oh, kalau wanita fikirnya fikir nisa aja. Fikir nisa aja dia. Kalau fikir yang laki-laki dia enggak pelajari. Ya boleh-boleh juga. Tapi dia akan mengajar anak-anak yang laki-laki. Atau sebaliknya, yang laki-laki, yang kewanitaan kita enggak pelajari lah gitu kan. Ya nanti punya anak perempuan, punya istri perempuan juga. Bab haid lewat, enggak pelajari. Bab nifas lewat, istihadah lewat. Nah, nanti pas istijah kayak gitu macam mana? Begitu ya. Nah, jadi ini harus dipelajari juga. Waduh, habis waktunya. Asamin yang ke-8. Idza kanat lahu niswatun yambagi ayu'diluha bainahunna wal adu fil mabidil wa ata. Jadi apa namanya yang ke-8, apabila dia memiliki beberapa istri, maka wajib baginya adil di antara mereka. Adil dalam mabit. Mabit itu apa? Ya mabit. Apa namanya? Giliran malam harinya dia tidur di mana, di rumah siapa gitu. Wal ata, dan adil dalam pemberian nafkah. Jadi adil itu dalam nafkah dan dalam apa? Mabit. Ya. La fil hubbi wal wata, tidak dalam masalah cinta dan wata jima. Tidak demikian. Kalau cinta kan enggak ada seorang yang bisa berbuat adil ya. Jangankan sama istri-istri kita lah. Sama anak saja, ada anak yang lebih kita cinta? Cintai kan ya dari yang lainnya. Pasti semuanya kita cintai, tapi yang satu ini lebih kita sayangi, lebih kita cintai. Jadi masalah hati itu tidak bisa untuk adil. Juga dalam masalah jima enggak juga harus di sana satu, di sini satu gitu. Di sana sekali, sini sekali, sana enggak, sini enggak gitu. Enggak begitu. Yang penting pas giliran malamnya di rumah itu begitu. Ya. Juga dalam makan ya, nafkah makan kalau sana satu piring apa di sini harus satu piring? Ya enggak, yang penting memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi ini, jadi kadang-kadang nih kita salah memahami ya terhadap yang seperti ini. Bisa adil enggak? Ah, kan gitu ya. Syaratnya poligami boleh, tapi harus adil. Kamu bisa adil? Maksudnya adil tuh kadang juga salah dalam pertimbangan adil tadi. Harus sama gitu saya. Kan tidak demikian. Adil tuh bukan harus semuanya sama. Tapi sesuai dengan kebutuhannya. Istrinya yang anaknya 5 masa diberi jatah yang sama dengan yang belum punya anak? Enggak mungkin dong. Ya kan? Harus beda. Ya. Beda sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Dikiranya itu harus semua sama. Bangunan rumah harus sama. Kendaraan harus sama begitu. Enggak ada orang yang mampu yang seperti itu. Ya. Allah sudah menakar ya kemampuan hamba. Ya, maka jangan salah memahami keadilan. Jangan salah memahami keadilan dalam berumah tangga. Yang terakhirlah, yang 9. Anusuz, ini belum terakhir sebenarnya ada 12 kan. Anusuz. Fa in kana nusuju minal mar'ati falahu ayu adibaha wa yahmilaha ala ta'atil qahran. Nusuz itu apa? Ya suami istri suami istri membangkang gitu ya. Apabila seorang wanita membangkang atau ada perbuatan yang tidak baik ya, menentang, maka hendaklah dia mengajarkannya dengan ajaran yang bagus ya, dituntun dengan tuntunan yang bagus, atau dia membawanya kepada apa, untuk taat kepada suaminya, qahran, dipaksa. Ya, boleh dipaksa, kan istri kita dibawa kekuasaan suami. Maka suami boleh memaksa istrinya untuk taat. Walakinahu yambagi ayatadarraja fi ta'dibiha fi taqdimil wa'di wa tahwib. Tapi dia harus apa? Ya tadarus, berarti pelan-pelan. Ya, di dalam apa? Ta'dibiha dalam mengajarkannya. Ya. Dengan juga mengedepankan wa'di wa tahwib. Ya, artinya apa? Pengajaran yang baik juga ancaman, rasa takut. Fa in lam yanfa hajruha fil madaji. Kalau tidak bermanfaat pengajaran secara pelan-pelan tadi, ya, memberikan rasa takut dengan dalil-dalil yang ancaman itu, dia tidak takut, tidak bermanfaat, maka hajar, dihajar dia, bukan dipukul, dihajar, artinya ditinggalkan, ditinggalkan dia dalam tempat tidurnya, enggak dicampuri dalam tempat tidurnya. Falaulaha dhahrahu wan farada anha firas, berpalinglah awallaha, artinya berpalinglah dari dia, ya, artinya hadapkan punggung kita kepadanya dari tempat tidurnya. Wahajruha fil kalami fima duna sal ayyam. Kalau enggak juga, jangan ajak bicara tuh istri kita selama 3 hari. Nanti ada boleh kalau lebih 3 hari, ya. Paling lama berapa? 3 hari doang. Kalau dia ini kan ada istri-istri yang memang super super cuek kali, ya. Super bandelnya. Dipaksa tidak enggak mau taat juga. Diajarkan enggak mau taat juga. Ditinggalkan, kita enggak dicampur di tempat tidurnya, malah senang dia. Macam mana ini? Jangan ajak bicara dia berapa? 3 hari. Ajak bicara, cuekin aja dia, gitu kan? Fa in lam yanfa darbu darbatan wa mubarih. Bagaimana kalau enggak manfaat lagi nih? Dicuekin 3 hari, salah dia teleponan dengan orang saya. Kalau itu tidak bermanfaat juga, pukul saja dia. Pukulan yang tidak melukai. Pukul boleh, tapi tidak melukai. Bukan untuk melampiaskan apa? Melampiaskan kesalahan, bukan. Wa huwa alla yudamillaha jisman wala yadrubu wajhaha, yaitu tidak memukul yang bisa mengeluarkan darah pada badannya, dan tidak juga apa, memukul pada wajahnya. Kalau pukul, jangan wajahnya, dan juga sampai mengeluarkan darah, atau jangan sampai lebam, ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wanita-wanita yang nusuz, wanita-wanita yang membangkang, ya. Repot memang suami itu kalau wajahnya enggak taat, ya. Maka carilah wanita-wanita yang ada ketaatan pada suami, ya. Karena masya Allah, seorang istri itu bila sudah menikah, ketaatan penuhnya pada suami selama tidak mungkar saja. Kalau suami minta tolong ambilkan air, wajib tuh diambilkan air, ya. Jangan mana dalilnya Quran, mana dalilnya sunnah kamu bilang begini. Katanya semua ada, harus ada dalil. Enggak, itu mau untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau seandainya dibolehkan seorang untuk sujud pada seorang, aku pasti perintahkan seorang istri sujud pada suami, tapi tidak dibolehkan, kan. Maka ini para istri ini harus betul-betul ya mendengar perkataan suaminya. Kalau usahakan tolong ambilkan airnya, siap. Itu kayak tentara itu. Bagus. Kadang-kadang entar. Bilang entarnya tuh gak enak. Entar. Entar sibuk main HP, ngobrol. Ya, kalau lihat dia sedang ngobrol nih istri-istri dengan temannya di luaran, suaminya panggil, "Berhenti dulu. Jangan masuk ke dalam." "Bentar ya, Bi." "Bentar terus jawabannya. Bentar 5 menit. Mending 5 menit udah lama bagi suami. 5 menit lama enggak?" "Lama, kalau bagi saya lama itu. Bentarnya 5 menit ya, ambil sendirilah. Ngambil air masa 5 menit." Nah, maka mudah-mudahan kita terhindar dari wanita-wanita yang nusus, kadawati yang nusus, maka kita harus memiliki ekstra kesabaran yang luas. Ya. Dan tata caranya tadi sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ikhwatal iman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, saya cukup dulu kajian kita di pagi hari ini. Enggak ada pertanyaan kan, ya? Ada. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Boleh. Ya. Nah, artinya atau sebaliknya lah, suami istri dan kita katanya ngomel-ngomel atau suami terbalik juga, apakah itu termasuk kedurhakaan istri atau suami? Saya suka ngomel kadang gitu kan. Nah, kalau yang pertama Imam Rasul mengatakan ida da'aka fa'ajib. Syekh Utsaimin mengatakan ida da'aka fa'ajib ini da' ilal walimah. Syekh Utsaimin mengatakan da' ilal walimah, da' kepada walimah. Hukumnya wajib mendatanginya. Artinya hukum asalnya wajib menghadiri walimah seorang muslim. Tetapi bila ada kemungkaran di dalamnya, maka kita bisa tidak mendatanginya. Sesuatu itu kan diikat dengan syariat. Bila ada kemungkaran-kemungkaran di sana, maka boleh baginya untuk tidak hadir, bahkan tidak boleh hadir. Seperti ada musik, percampur bauran laki-laki dan wanita dan seterusnya. Tapi ini juga ada ikatan yang lain. Mesti lihat situasinya dan kondisinya. Ya. Misalnya ada musik, ya, secara umum sih bisa saja kita meninggalkannya. Tapi kalau tetangga kita, dan kalau kita tidak hadir, bahkan dicemooh, tidak bagus hubungan kita dengan masyarakat, masyarakatnya lebih buruk, maka hadir saja pada saat musik-musiknya berhenti. Kan musiknya gak non-stop kan, gak full kan, pasti ada waktu-waktu berhenti. Datanglah saat itu, ucapin selamat, kemudian tinggal. Tapi kalau jauh ya, tidak apa-apa. Karena ada musiknya, tidak mesti hadir. Atau agar tidak menyakiti orang yang mengundang, ya minta izin kepadanya secara pribadi. Kalau undangannya pribadi, minta secara pribadi. Kalau undangannya umum, ya minta di grup, mohon izin, saya belum bisa, ada utur anu-anu. Tidak masalah. Ya. Yang jelas pada dasarnya, apabila ada kemungkaran, maka boleh bagi kita untuk tidak menghadirinya. Bahkan satu titik mungkin tidak boleh menghadirinya. Ya. Dan masalah ini sudah dipandang rebal sebagian para ulama, termasuk kemungkaran-kemungkaran seorang itu ya membuat walimah dengan acara-acara seperti itu. Kemudian kalau istri bawel atau suami bawel, ya kadang bawel itu tidak semuanya buruk ya. Kadang bawelnya istri kadang membuat kebaikan. Dia bawel sama kita karena ingin kita baik. Misalnya kita sering lalai ya, dia sering nasihatin gitu kan ya. Ya, karena tidak selamanya bawel itu jelek ya. Cerewet itu tidak selamanya jelek. Namun juga seorang istri memang harus menahan kecerewetannya. Karena istri itu tidak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan suami. Dia itu hanya membantu suami jalan yang lurus. Tanggung jawab yang ada pada suami. Maka cara menasihati orang yang di atas kita itu enggak bisa dengan marahan, tidak bisa dengan begitu, harus dengan lemah lembut. Ya. Ini kalau saya sering sampaikan kepada kajian ibu-ibu untuk nasihatin suami itu tidak bisa, "Bang, ini dalilnya, Bang, ini ininya." Enggak bisa begitu. Ya, mesti dengan hati. Dan dia berharap kepada suaminya berubah. Ya, dengan lemah lembut, dengan membutuhkan suaminya. Pandailah seorang istri pandai merayu suaminya untuk berubah. Ya, jadi tidak dengan cerewetnya itu. Karena suami sudah baru dia mau ngomong aja, alah sudah tutup telinga dia. Alang gitu kan? Nah, ini tidak tahu cara bagaimana bicara pada suami. Ya memang si para istri itu melampiaskannya rata-rata begitu, apalagi yang tidak punya ilmu agama dengan baik, belum paham, itu pasti begitu. Kayaknya plong kalau sudah begitu kan? Ini bukan kebaikan, ini bukan kebaikan. Suami kita bukan anak-anak kita. Dia suami yang dimuliakan. Bagaimana engkau memuliakan suami? Begitulah kondisimu, ya, kebaikanmu. Ya, maka istri yang baik itu, ya, walaupun suami dalam keadaan salah, keliru, dia tetap akan memberikan masukan dengan cara yang bijak, karena dia memuliakan suaminya. Suami adalah raja baginya. Begitu. Ya. Ajari jangan dimarah-marahin suaminya. Namun demikian para suami juga harus sadar. Kadang-kadang tabiat wanita begitu. Ya. Jadi tidak selamanya itu nusut, membangkang. Tidak selamanya. Bisa jadi begitu, bisa jadi tidak. Saya rasa cukup ya. Kayaknya sulit untuk ngomong lagi nih. Aku li qali hadza astaghfirullahaladzim. Subhanallahi walhamdulillah, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.